إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Kita akan lanjutkan dari apa yang kita telah bahas. Di antara tahapan-tahapan bagi seorang muslim ataupun penuntut ilmu agar mereka mendapatkan warisan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tadi telah kita bahas, wahfidina azakullah, adalah tahapan yang ketiga, dan kita akan lanjutkan tahapan yang keempat. Yang keempat yaitu at-takhalasu minal mukhalifati asy-syar'iyyati adh-dhahirati wal batinati, menghindari, menjauhi dari menyelisihi syariat baik secara zahir maupun batin. Kalau ingin ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam diri-diri kita, kemudian mudah kita pahami, maka hendaknya para penuntut ilmu untuk mereka menghindari penyelisihan terhadap syariat baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, sekuat tenaga, sekuat daya upaya untuk dia meninggalkan penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dari larangan-larangan agama ini. Karena dijelaskan fa innal ilma nurun minallahi taala yaghdifu fi qalbi man yasha min ibadihi wal ma'asi wal mukhalifati adh-dhahirati wal batinati mimma yahjubu dhalika nur. Karena dengan menjauhi berbagai macam penyelisihan syariat ini, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Dan dijelaskan oleh para ulama, ilmu itu adalah cahaya dari Allah yang dihujamkan ataupun dimasukkan ke dalam hati-hati seseorang dari para hambanya yang dikehendaki. Ya, terkadang kita menginginkan saudara-saudara kita bersama kita untuk memahami, mempelajari agama ini. Akan tapi, hidayah, ilmu dan taufik itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul saja tidak bisa mengajak saudara-saudara yang dekat untuk memasuki agama Islam, untuk bersungguh-sungguh di atas jalan beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada setiap insan ataupun setiap hamba. Dijelaskan bahwasannya, sungguhnya engkau wahai rasul menunjuki kepada jalan yang lurus. Wa innaka tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau wahai rasul tidak akan bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang yang kau kehendaki dari orang-orang yang kau cintai. Akan tapi hidayah taufik itu miliknya Allah Subhanahu wa taala yang dihujamkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahaya agama ini. Dan dijelaskan wal ma'asi, adapun orang-orang yang melakukan kemaksiatan, wal mukhalifati adh-dhahirati wal batinah, yang menyelisihi agama ini baik secara lahir maupun batin, mereka terhalangi dari cahaya ini karena banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kalau ingin agama ini mudah masuk ke dalam diri-diri kita, kemudian menetap di dalam dada-dada kita, maka hendaklah mereka menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu diceritakan, qala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, mengadukan kekurangan ataupun jeleknya hafalannya dari hafalan-hafalan ilmu agama kepada gurunya Al-Waqi' rahimahullah. Beliau mengatakan, syaqautu ila Waqi'i su'al hifzi. Saya mengadukan kepada Imam Waqi' jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara pintu-pintu kemaksiatan itu adalah pada anggota badan. Yang paling banyaknya adalah penglihatan. Kemudian pendengaran dan anggota badan yang lainnya, dari tangannya, dari kakinya, yang itu diajak untuk melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya seorang menuntut ilmu, kaum muslimin yang ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya maupun hatinya, yang itu semua akan bersih ketika berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku, Imam Syafi'i, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Wa qala, kemudian Imam Waqi' mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, la yuda li'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini afidina azakullah. Iya. Terkadang mungkin kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian menghafal matan-matan kitab para ulama atau akwal mina'imah, sering lupa. Kemudian jelek hafalan kita. Boleh jadi diantaranya adalah karena mungkin kita masih banyak melakukan kemaksiatan. Maka yufidina azakumullah, di antara sebab ilmu itu bisa masuk ke dalam dada-dada hati seseorang adalah dengan menjauhi kemaksiatan. Dan di antara cara-cara yang mudah adalah dia bersama dengan orang-orang yang soleh, berada pada kumpulan-kumpulan orang yang soleh. Karena dijelaskan bi'ah, lingkungan itu termasuk mempengaruhi seseorang. Kalau lingkungannya baik, maka dia akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan dan amal-amal yang baik. Kalau lingkungannya jelek, maka dia akan mendapatkan imbas daripada kejelekan tersebut. Iya. Inna fidana azakullah. Dan dikatakan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullah, harama ala qalbi an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram bagi hati-hati yang di dalamnya ada sesuatu yang dibenci dari Allah Subhanahu wa taala. Haram masuknya ilmu karena di dalam hatinya ada sesuatu yang dibenci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besarnya adalah kesyirikan. Yang paling besarnya kesyirikan. Yang di bawahnya adalah sesuatu yang diada-adakan, kebid'ahan. Yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Yang lebih rendah lagi dosa-dosa kecil. Kemudian perkara-perkara yang berlebih-lebihan dari perkara yang mubah, yang itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Atau perkara yang mubah yang dapat menjatuhkan dia ke dalam kemaksiatan. Fayajibu ala kullil alim wa talibil ilmi an yutahira qalbah min mukhalafati al-batinah. Hendaklah bagi para penuntut ilmu dan orang-orang alim untuk mereka membersihkan hatinya dari menyelisihi perkara-perkara yang batin, yang itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti hasad, kemudian talhikti, perasaan dengki, wal ghil, yaitu dendam, wal ghis, menipu, wal kibr, sombong, ya, au ujub, wal ghadab, atau sering marah-marah, was syahwat, dan keinginan-keinginan dunia dari besarnya syahwat yang jelek. Naam. Ini afidina azakullah. Maka wajib bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menjauhi perkara-perkara ini agar mereka mendapatkan warisan dari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara tahapan-tahapan di dalam mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlasun niyyah lillahi taala, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin belajar taklim, kemudian mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, betul-betul lillahi taala, bukan mengharapkan ya perkara-perkara yang lain dari keduniaan. Karena kalau seseorang itu dia menuntut ilmu untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala, misalnya untuk kehormatan dunia, maka itu sebagai sebab seseorang malah bisa masuk neraka. Ya, sehingga ketika menuntut ilmu diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan karena masalah keduniaan. Misalnya seseorang diberikan naam ini dan itu, kemudian dia baru menuntut ilmu, ini jangan. Tapi betul-betul dari hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah tasfiyatun niyah, memurnikan niat fil ibadah, di dalam ibadahnya. An yurada bil amal wajah Allah taala, ketika dia beramal yang diinginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang seperti ini dia mengikhlaskan dirinya ketika berjalan di muka bumi, baik di dalam menuntut ilmu maupun mengamalkannya, nanti di surga akan mendapatkan kenikmatan tambahan, kenikmatan yang besar. Kenikmatan surga sendiri sudah banyak, ya. Naam, alihum siyabu sundusin khudru wa istabrak wa khullu asawira min fidati wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Banyak sekali kenikmatan di dalam surga. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan emas. Mereka disuguhi dari cerek-cerek permata. Ya, mereka diperlihatkan kerajaan yang besar. Kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka dimudahkan memetik buah-buahan dan seterusnya. Kenikmatan yang banyak. Yang dijelaskan tidak ada bandingnya satu kenikmatan di surga dengan kenikmatan dunia ini. Yang dijelaskan satu harinya adalah 50.000 tahun di surga itu. Ketika menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Nah, dan dia mendapatkan tambahan yang lebih besar, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari tafsir-tafsir Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam surga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau sekarang antum tidak punya rumah bagus, di surga tinggal minta rumah bagus. Usahanya macet, di surga tinggal minta langsung jadi uangnya. Kendaraan mungkin di sini masih pakai bensin di sana bisa terbang. Lahum ma yasha'una fiha, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalamnya. Wala zaina mazid, kemudian dia mendapatkan tambahan. Yang dimaksud mazid di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam menuntut ilmu ini. Iya. Akan tetapi ketika ibadah itu diniatkan dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa pedihnya neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita mendapatkan berbagai macam halangan di dunia ini tidak seberapa. Panasnya dunia tidak sepanas api neraka. Deritanya dunia tidak seterita apa yang diazabkan di neraka, dilipat gandakan bagi orang-orang yang mereka tidak lurus niatnya, yaitu untuk selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia menuntut ilmu atau ketika dia beribadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'ajlin nas, karena ingin pujian manusia. Li'ardin minad dunya, karena kedudukan dunia, dan seterusnya. Nah, dan talabul ilmi lebih membutuhkan untuk dia semakin ikhlas dan mengikhlaskan niatnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu dengan cara mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna fidina azakallah. Sebagian orang terkadang mereka dalam keadaan salah memahami tentang ikhlas. Iya. Ketika disuruh sholat jamaah misalnya, maaf pak, saya pengen ikhlas, enggak tak perlihatkan kepada yang lainnya, sehingga sholat saya di kamar. Dia bilang ikhlas supaya enggak dilihat orang. Iya. Padahal para ulama menjelaskan, man amila amalan li ajlin nas fahuwa syirkun. Orang beramal karena ingin dilihat manusia atau ingin dipahalai manusia, itu syirik. Ya. Man tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya. Siapa yang beramal ataupun meninggalkan amal karena manusia, dia riya. Naam. Terus bagaimana solusinya? Ya. Kalau Allah merintahkan untuk salat jamaah misalnya, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mengikuti syariat bukan riya atau pamer, tapi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan salat jamaah, ya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dan ini kewajiban bagi para lelaki untuk mereka mendatangi masjid-masjid mereka untuk salat jamaah. Dan jangan takut riya, ya. Al-ikhlas itu adalah memurnikan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah bagi para lelaki adalah di masjid ketika mereka salat, yang itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tidak ada unsur riya. Naam. Inna fidina azakumullah. Banyak mereka yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada sebagian para orang-orang awam dari kalangan wanita-wanita yang awam mengatakan, saya ingin mengkerudungi hati saya dulu. Ya, masalah kerudung badan nanti-nanti saja. Mereka banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan mencela orang-orang yang pakai kerudung. Ya, dengan mengatakan, hatimu saja belum kamu kerudungi. Kenapa? Kepalamu sudah kamu kerudungi, dia bilang gitu. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud ikhlas afidina azakullah, ya, adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya disuruh untuk menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, maka para wanita pun mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ikhlas. Karena dia beramal untuk Allah. Ya, bukan untuk yang lainnya. Nah, ini sekedar contoh-contoh saja. Tayyib, kemudian di antara tahapan berikutnya adalah tafriqul qalbi lil ilmi wa qad'ul sawagil. Yakni memusatkan perhatian dengan ilmu dan jangan tersibukkan dengan dunia. Ya. Kalau ingin mendapatkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tahapan berikutnya adalah memusatkan hati, fikiran untuk mempelajari ilmu. Jangan disibukkan dengan urusan-urusan dunia semata. Artinya kerja tetap kerja, ya, tapi belajar ilmu agama tetap jalan, dan itu adalah yang paling utama. Kalau sekarang kebalik, anak-anak kecil mulai dari kecil mereka sekolahkan di sekolah-sekolah umum untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, yang itu adalah kenikmatan yang pendek. Kalau dibandingkan dunia dengan akhirat, panjang mana? Dunia dijelaskan 60 tahun sekitar. Akhirat dijelaskan kekal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Lebih baik dari yang awal. Tapi kebanyakan manusia salah. Dan mereka akalnya sudah diputar. Ya, dipengaruhi dengan ketakutan-ketakutan dari syaitan laknatullah alaih. Kalau tidak menuntut ilmu dunia ini semenjak dari kecil, nanti bagaimana besarnya. Tapi dalam keadaan agamanya disepelekan. Harusnya terbalik. Yang benar adalah seseorang itu menjadikan agama sebagai pokok dalam kehidupannya. Ilmu dunia dipelajari sekedarnya. Karena kita hidup di dunia itu hanya sementara. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kun fid dunya ka anaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagaimana seorang yang asing atau seorang yang lagi berjalan, sedang safar akan menuju kepada tujuanmu. Tujuannya adalah akhirat. Naam. Coba anaknya orang-orang awam yang mereka hendaknya ya perlu dinasihati, dan semoga Allah memahamkan mereka. Mereka mengejar ilmu-ilmu dunia mulai dari TK kecil, TK besar, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dan seterusnya. Sampai habis S-nya. Maka dinamakan S-teler. Ya, karena habis, sudah capek. Hah? Sedangkan masalah ilmu dunia, mereka seperti itu. Coba kalau antum bandingkan panjangnya menuntut ilmu dunia dengan panjangnya menuntut ilmu akhirat mereka. Pelajaran agama setengah jam atau satu jam, ya. Nah, itu pun dalam seminggu katanya. Ada pendidikan agama. Nah, afan TK, ya, 2 tahun. SD, 6 tahun. SMP, 3 tahun. SMA, 3 tahun. S1, S2, S3, 5 tahun anggap saja. Berapa tahun itu? Hanya untuk makan 3 kali sehari, memerlukan apa? Perjuangan yang begitu beratnya. Sedangkan yang untuk kehidupan yang kekal abadi, mereka tinggalkan, mereka lalaikan. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dunia dan akhirah itu semisal ayaja'ala usbu'ahum fil yammi fal yangdur fima yarji'. Ada sebagaimana ya permisalan antara jari yang kamu celupkan ke dalam samudra, ke dalam lautan, maka lihatlah yang menetes. Yang menetes itu dunia. Oh, yang lautan yang banyak itu adalah akhirat. Tapi kenapa ditinggalkan yang banyak berlimpah itu hanya untuk mencari tetesan? Ya. Yang tetesan itu akan habis. Dinamakan dunia karena dia pendek. Na'am, akan hilang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya lahwun wa la'ibun. Dunia itu ya terlaknat. Dunia itu permainan. Dunia itu menipu. Banyak dalam Al-Quran dijelaskan. Dan dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun mereka mengejar itu. Naam. Melalaikan dari menuntut ilmu agama. Ya. Berapa panjang kita belajar, Pak, dalam masalah ilmu agama? Mungkin kalau setiap Ahad ya enggak baca 3 jam, kemudian dalam sebulan berapa itu? 3 ditambah 3 kali ya, 12 jam. Baru setengah hari loh. Baru setengah hari. Gini mau minta surga. Hah? Perlu apa? Sungguh-sungguh sampai jelas dalam surat Ali Imran, apakah kamu mengira akan masuk surga jika belum nampak kesungguhanmu dan kesabaranmu? Nah, coba kalau itu kita balik. Ya, dulu dari kecil, orang tua kita mendidik kita, naam, dengan ilmu-ilmu akidah mulai dari kecil. SD sudah mengenal mustalah hadis, sudah mengenal usul tafsir, sudah mengenal akidah, bahasa Arab SMP sudah ngelotok, naam, kemudian SMA sudah tinggal untuk mengamalkannya. Ya, yang kami maksudkan di sini adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutus kesibukan-kesibukan dunia yang hanya di situ terkesan menumpuk-numpuk dunia. Padahal yang enggak dimakan semua. Pernah ada orang kaya, dia punya uang 1 miliar dalam sehari habis uangnya? Hah? Pernah, tapi buat judi, bukan dimakan. Ya, dipakai untuk taruhan. Sehingga terkadang ya manusia tertipu, ditakuti oleh setan, sehingga mereka terjauhkan dari bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus sadar, wahfidina azakumullah, ya bangun mulai dari sekarang, bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita itu ya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mereka terlalu berlebihan dengan dunia. Mereka pandai dalam masalah dunia, tapi rusak akhiratnya buat apa? Tidak ada manfaatnya semua. Ya, lebih baik sederhana dunia, tapi akhiratnya dalam keadaan dia bersungguh-sungguh. Sampai dijelaskan, wahfidina azakumullah, ketika seseorang ini betul-betul hidupnya, tujuannya adalah akhirat. Ya, tujuannya akhirat, kecondongannya itu akhirat. Urusan-urusan dunia dimudahkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir. Ya, hatinya menjadi kaya. Kemudian dunia mendatanginya dalam keadaan mengemis. Manhamuhul akhirah jama'allahu syamlah. Siapa yang condongan hatinya, keinginannya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan seluruh urusannya. Waja'alu al-ghinah fil qalbih, jadikan dalam hatinya kekayaan. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dia mengemis, pengen bersama dia. Kalau sekarang kebalik, kita pengen bersama dunia, sehingga tiap matanya terbuka dunia. Naam, atau bisa dikatakan setiap matanya terbuka duit. Ya, kalau bahasa Jawa piye iki? Angger melek duit. Ya. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Nah, seperti itu. Padahal ketika dia niatnya adalah akhirat, dunia ditaruh di tangannya, akhirat ditaruh di hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkannya. Dan sekarang kita butuh apa? Ya, makan sehari 3 kali. Nah, dunia tidak dimakan semua. Kemudian juga tempat tinggal tidak perlu besar-besar, mungkin 6x6 cukup. Ya, tapi terkadang apa? Manusia berlebihan sehingga dia takut kehilangan dunia ini dan meninggalkan belajar ilmu agama dan terjauhkan dari agama ini. Inna fidina azakallah, maka hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk fokus belajar, naam menuntut ilmu ya, kemudian membatasi kesibukan-kesibukan dunia, jangan sampai terlalaikan dari kesibukan-kesibukan dunia. Inna fidana azakullah. Kemudian yang berikutnya, dari tahapan agar ilmu agama bisa masuk ke dalam diri-diri kita ataupun diri kaum muslimin, yakni husnu ikhtiyar as-suyuh, bagusnya di dalam mencari syekh-syekh atau guru-guru. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ilmu agama ini yang kita pelajari adalah agama kita, ya, maka berhati-hati kalian di dalam mengambilnya. Qala Ibnu Sirin atau inna hadzal ilma dinun fangduru aman ta'khudhu dinahum. Sungguhnya ilmu agama ini yang kita pelajari adalah agama, maka perhatikan dari mana kamu mengambil agama ini. Naam. Jangan sembarangan mengambil guru-guru orang-orang yang tidak terpercaya, yang jelek akhlaknya, jelek akidahnya, jelek ibadahnya. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan lantanala ilma illa bisitatin. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah suhbatul ustad, bersama dengan guru. Nah, 5 yang lain adalah dengan bulghah, dengan bekal, kemudian dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, kemudian dengan khirsun, semangat, kemudian dengan bituluki zaman, waktunya lama. Satu lagi apa? Daka'un, dengan kecerdasan. Ya. Di dalam kitabnya yang terkenal, beliau menyebutkan, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa 6 perkara. Bisa dihafal, Mbah? 6 tadi, Mbah, disebutkan. Kan makannya sudah sedikit tadi. 1, daka'un, kecerdasan. 2, bulughatun, dengan biaya, bekal. 3, khirsun, dengan semangat. 4, ijtihadun, dengan bersungguh-sungguh. 5, suhbatul ustad, bersama ustad. Dan 6, bitulukis zaman, waktunya lama. Ya, ini kalau dijelaskan satu persatu panjang. Naam. Tapi yang syahid di sini adalah ketika seseorang menuntut ilmu, dia harus belajar kepada ustaz yang terpercaya, yang selamat manhajnya, yang bagus akhlak dan adabnya, bagus muamalahnya dan ibadahnya. Naam. Inna fidana asakumullah. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikan ini. Untuk memperhatikan guru-guru mereka dan membaguskan usahanya untuk mencari guru yang baik, yang alim, yang berwibawa, yang penyabar. Sampai dijelaskan oleh Abu Hanifah, beliau menjelaskan bahwasannya ketika mau berguru kepada Hamad ibn Abi Sulaiman, beliau menyebutkan kenapa dia mau berguru kepada Hamad ibn Abi Sulaiman. Dijelaskan, wajadtuhu syaikhon wakuron haliman soburon. Karena aku mendapati dia seorang syekh yang penyabar, yang bijaksana, dan syekh yang berwibawa. Inna fidina azakumullah. Naam. Walihada qala Muhammad ibn Sirin, inna hadal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinahum. Sungguhnya ilmu yang kalian kejar, yang kalian ingin tuntut itu adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambilnya. Ya, jangan asal dapat dari internet, diambil, kemudian disebarkan. Atau dapat dari media-media, kalau orang awam ya TV, ya sehingga gurunya TV. Iya, sekarang yang paling banyak dari orang awam yang menjadi guru siapa? Namanya guru besar. Kalau semakin besar ukurannya 29 inci, ya semakin besar itu gurunya. Namanya televisi. Ya. Sehingga tren-tren yang ada dari kaum muslimin, ya televisi itu. agamanya, sosialnya, ekonominya, dan seterusnya ngikuti televisi. Ini hubidina azakullah yang patutnya dinasihati kepada kaum muslimin supaya mereka mendapatkan hidayah dan kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan guru-guru para ulama, di antaranya ahlul hadis, dijelaskan al-Imam Bukhari gurunya ribuan, Pak. Tidak hanya satu dua. Tapi dalam keadaan betul-betul selektif, ya. Para imam hadis ketika mereka mengambil guru, gurunya itu ya bercanda, dalam keadaan bercandanya nipu, ini aja ditinggalkan. Itu mereka ahlul hadis. Ya. Ada seseorang na'am ahlul hadis ketika mau diambil hadisnya, dia memanggil ayam mengasih makanan, kemudian mengundang ayam tersebut, kemudian enggak jadi, makanannya dikantongin lagi, itu pun enggak diambil ilmunya. Iya. Apalagi masalah-masalah yang besar, masalah duit. Ya, masalah na'am bantuan-bantuan yang lainnya. Yang itu berkaitan dengan misalnya yayasan-yayasan yang hizbiyah yang sinam memiliki pemahaman menyimpang, lebih-lebih lagi seseorang harus selektif karena agama ini tidak bisa ditukar dengan keduniaan. Ini fidina azakullah. Iya, maka seharusnya bagi para penuntut ilmu untuk dia mencari ulama dan syekh-syekh yang terpercaya dan mengambil ilmu dari mereka untuk mereka yang mendapatkan faedah yang banyak dari guru-guru mereka tersebut di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah dan muamalah, di dalam masalah akhlak dan seterusnya dari seluruh cabang ilmu agama. Nah, ini afidina azakumullah. Iya. Kemudian yang berikutnya, di antara tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu dan agar ilmu senantiasa berada di dalam dada-dada kita kaum muslimin dan para penuntut ilmu, yakni taqyidul ilmi bil kitab, mengikat ilmu dengan tulisan. Ini penting karena kita ini bukan Imam Bukhari atau Al-Imam Syafi'i yang ketika mendengar sekali seperti ini kemudian hafal sampai tahun depan. Ya, mungkin kita disuruh mengulang tadi tahapan-tahapannya apa, Pak, dari awal sampai akhir. Yang ingat saja mungkin setengahnya. Ya, kalau lengkap bagus dengan dalilnya itu bagus. Tapi kebanyakan kalau kita ngaji seperti ini kita tes walaupun untuk ikhwan, ya, mungkin diulang sekali, dua kali, tiga kali baru hafal. Nah, akan tapi kalau ya baru sekali dia dengar dia hafal, masya Allah. Dan itu yang dimiliki oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menjadi saksi dalam bahasa yang berbeda. Ya, bahasa enggak dikenal. Disuruh menjadi saksi bahwasanya yang terjadi seperti ini, sebagaimana kamu lihat, tapi menggunakan bahasa yang belum pernah didengar. Coba bayangkan antum. Kemudian beberapa hari kemudian diadililah orang itu dan Ibnu Taimiyah mengatakan apa yang dikatakan pada kejadian tersebut. Bisa enggak? Hah? Ya, ikhwah disuruh belajar masalah ya al-kalamu huwa lafzun muraqabun mufidun bil wad'i dan seterusnya, itu aja kadang masih belepotan. Ya sudah diulang-ulang ratusan kali padahal. Nah, coba bayangkan. Kita bukan ya para ulama yang mereka memiliki kecerdasan yang masya Allah, ya, yang itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebab-sebabnya adalah di depan yang kita terangkan tadi. Ya, kenapa mereka bisa cerdas itu? Maka solusinya adalah dengan menulis. Loh, ulama yang mereka cerdas seperti itu kayak Imam Syafi'i yang dijelaskan sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Ya, beliau mengumpulkan na'am kertas-kertas sampai dijelaskan prio apa-apa peralatan rumah tangga ibunya dikumpulkan tulang-tulang untuk digunakan apa? Menulis ilmu. Bukan bersantai-santai. Ya, ketika diajari kemudian dia bersantai-santai ketika ditanya wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Kan wallahu a'lam bagian dari ilmu, Ustaz. Iya, tapi kalau antum wallahu a'lam terus ya berarti ya masya Allah nanti Bagaimana kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ya hari Ahad di Blora belajar ilmu, belajar apa? Wallahu a'lam lagi. Masyaallah. Ini abidina azzakallah. Maka apa? Diikat dengan ilmu. Kalau tidak bisa menulis, maka ya fotokopi kitab, kalau tidak beli kitabnya. Nah, itu mempermudah. Ya, nanti tinggal dikasih catatan di kitabnya. Di situ. Sehingga apa? Ilmunya betul-betul nempel di dadanya. Naam, ini fidina azakullah. Wa dzalika li'anal insan qad yansiya. Yakni al-masail min masail al-ilm. Kadang manusia itu lupa di dalam masalah-masalah ilmu. Iya. Lakinahu idza katabaha dzakaraha. Akan tapi ketika dia menulisnya, maka dia mengingatnya. Wasahlun alaihi arrujo ilaihima atau ilaiha. Dan dia mudah di dalam merujuk kepada apa yang dia tulis. Walihada qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Lam yakun ahadun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aksaru hadisan minni. Illa Abdullah bin Amr bin As. Saya tidak pernah menemui satu orang pun dari sahabat yang lebih banyak hafalan hadisnya dari saya, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kataba walam aktub, karena dia menulis dan saya tidak menulis. Ya, ini afidana azakullah. Sehingga sangat penting sekali untuk menulis. Naam, kalau utang kemudian belanja-belanja dunia ditulis sampai wah rinci sekali. Ya, Bapak Fulan 200 ribu, Bapak Alan 300 ribu, ya. Sampai nanti 30 juta ya. Nah, kalau masalah agama, kalau enggak pakai kertas diuntel-untel, nah dibuka, kemudian ditulis. Kalau udah itu diuntel-untel lagi masukin saku. Nah, ini hafidina azakullah. Maka apa? Tidaklah mereka untuk rapi menulis. Ya, sampai para ulama menganjurkan kepada kita, kalau antum mempelajari ilmu agama, ya dikhususkan. Ini tulisan akidah, ini tulisan fikih, ini tulisan akhlak, adab, ini ilmu hadis, ini ilmu apa tafsir Al-Quran, dan seterusnya. Bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, seterusnya. Ya, sehingga betul-betul ada rujukan ketika antum lupa. Naam. Dan nanti kalau sudah ya siap menyampaikan menjadi seorang dai, tinggal ngambil rujukan tersebut untuk dijadikan ya sebagai sumber untuk apa yang dia akan sampaikan. Inna fidina azakullah. Walihada waqad sabada ani azadi min sahabah ya wa tabi'in anahum qalu qayidul ilma bil kitab au kama qala sallallahu alaihi wasallam qayidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Mengikat ilmu dengan tulisan. Naam. Ini hafidina azzaqallah. Kemudian tahapan yang berikutnya. Si kuat ah. Hah? Al-amalu bil-ilmi. Ini penting. Yakni mengamalkan dari apa yang diilmui. Ya. Dan Allah benci kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diamalkan. Kaburo magdan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jelaskan dalam surat As-Saff. Sungguh besar kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu berbuat. Ya. Maka ilmu yang tadi telah dipelajari, ini diamalkan. Wahada min aujabi wajibat alal mar. Inilah termasuk dari kewajiban yang paling wajib bagi para kaum muslimin. Wa min a'dami adabil ilmi, dan termasuk daripada yang paling besar di dalam menuntut ilmu dari adab-adab mereka. Wa huwa al muradu min wara'il ilmi, dan itu yang dimaksudkan dari belakang ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu itu adalah beramal, bukan banyak-banyakkan atau hanya sekedar ditulis tadi atau hanya sekedar dihafal. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya innamal ilmu laisa bil hifdi, ilmu itu bukan hanya dihafalkan. Ya, akan tapi ilmu itu apa? Manafa'a, yang bermanfaat. Au kama qala al-Imam Syafi'i. Sungguhnya ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan hanya yang dihafal. Ketika manusia mengamalkan ilmu ini, maka akan menjadi bermanfaat baginya, nafi' baginya. Kemudian akan menuntunnya kepada yang memiliki ilmu tersebut, kepada jannah. Fa innal ilma innama yuradu fil haqiqati li ajli amal bihi. Karena sungguhnya ilmu itu yang dimaksudkan dari sebenar-benarnya adalah amalnya. Sampai dia betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap ilmu yang dia pelajari untuk diamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak di hari kiamat nanti sampai ditanya seseorang itu, tidak akan beranjak kakinya dari empat perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sampai dia ditanya empat perkara. Wa an ilmihi mada amila fihi. Dan tentang ilmunya, ia diamalkan tidak. Ini afidina azakumullah. Nah, kemudian yang terakhir. Nasrul ilm wa adamu katami. Menyampaikan ilmu dan tidak menutupi ilmu. Ilmunya didakwahkan. Hadza min zakatil ilmi syar'i. Ilmu zakatnya adalah disampaikan, diajarkan. Dan ini yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Kita punya ilmu tentang sholat, kemudian kita ajarkan kepada anak kita, istri kita sholat, maka pahala anak kita, istri kita akan mengalir kepada kita. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Ketika seorang itu mati, ya, semua amalnya terputus kecuali tiga perkara. Di antaranya adalah au ilmin nafi' yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada yang lainnya. Ya. Inna fidina azakullah. Sehingga ini adalah zakatnya ilmu. Wa huwa haqqullah ya 'alal 'alim wa talibil ilmi an ya'lama an-nasa kama 'alamahu Allah ta'ala. Dan ini adalah termasuk hak yang harus dipenuhi. Ya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada mereka, maka mereka pun mengajarkan kepada manusia. Wa an yansura bainahum al-'ilma asy-syar'i. Kemudian dia menyebarkan di antara mereka, mengajarkan di antara mereka ilmu syar'i. Wa yad'u ila khair, kemudian menyeru manusia kepada kebaikan, menyebarkan di antara mereka sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana Rasul sallallahu bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, artinya seorang mempunyai ilmu kemudian dia ajarkan sehingga orang lain mendapatkan petunjuk, maka baginya pahala semisal dengan orang yang mengejarkannya atau yang mengikutinya tadi, tanpa mengurangi dari apa yang dipahalakan kepada orang yang mengerjakannya tadi sedikit pun. Inna fiddina azakumullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min an yakuna laka ya khamrun na'am. Demi Allah, sungguhnya ketika ada salah seorang melalui dirimu dia mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah dijelaskan di zaman Rasulullah SAW adalah kendaraan yang paling baik. Mungkin kalau di zaman kita sekarang adalah ya kendaraan-kendaraan yang bagus, misal kendaraan Alphard, ya, atau Mercy yang harganya miliaran, seperti itu. Ketika kita mengajarkan satu ilmu, kemudian salah seorang mendapatkan hidayah, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, itu lebih baik daripada yang seperti itu. Ya, yang kadang hal-hal seperti itu dipikirkan oleh manusia melebihi batasnya, sampai mereka stres dan seterusnya. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rendah, dan lebih baik ketika dia bisa memberikan hidayah kepada saudaranya. Nah, ini afidina azakullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah dari apa yang dimudahkan untuk kita sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kami yang dhaif dan syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, syukran, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.